بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Setelah kita mengetahui tentang mana shirath dan bagaimana keadaan kaum mukminin, keadaan manusia di dalam melakukan atau di dalam melewati shirath tersebut, maka dari mana keimanan yang harusnya tertanam dalam diri setiap muslim dan muslimah adalah mempersiapkan bekalnya untuk menghadapi hari itu. Dia mempersiapkan bekalnya untuk menghadapi as-sirat. Muslim dalam hadis panjang kemudian dikatakan wa nabiyyukum qa'iman 'ala shirath yaqulu rabbi sallim sallim, dan nabi kalian dia berdiri di atas shirath, dia berkata wahai rabbku selamatkanlah selamatkanlah. Iya, ini ucapan Rasulullah. Dalam sebagian riwayat para nabi doa mereka di as-sirat, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkanlah selamatkanlah. Ya, maka dari mana keimanan di sini? Kita mempersiapkan bekal untuk menghadapinya, untuk menghadapi as-sirat dengan amalan saleh di dunia ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk melewati as-sirat, agar supaya kita bisa masuk ke dalam surga. Dan tidak bisa melewatinya waliyadzubillah, bagaimana yang nampak di dalam riwayat, maka dia akan jatuh di dalam neraka jahannam. Kemudian setelah menjelaskan tentang as-sirath, dua orang imam ini, Abu Hatim dan Abu Zur'ah, kembali melanjutkan. Kata beliau, wal mizanu haq. Dan al mizan dan timbangan adalah haq. Maksudnya suatu hal yang hak, wajib diimani, akan kita saksikan. Lahu kifatan, timbangan ini mempunyai dua kifah, mempunyai dua kifah, dua anak timbangan. Jadi malum ya bahwa timbangan itu untuk apa? Menimbang berat atau ringannya sesuatu. Ya. Dan apabila ada sesuatu yang ditimbang, maka harus diperbandingkan dengan sesuatu yang lain. Dan di sini ditetapkan bahwa timbangan punya dua kifah. Punya dua kifah. Jelas ya? Jadi ada yang menyangganya. Ada yang menyangganya sehingga dia punya dua anak timbangan. Ya. Tuzanu fihi a'malul ibadi hasanuha wa sayyi'uha haqqun. Ditimbang di dalamnya amalan-amalan hamba, amalan yang baik maupun buruknya. Yaitu adalah suatu hal yang hak. Ya. Suatu hal yang hak. Dia punya dua anak timbangan. Apabila salah satunya diletakkan padanya kebaikan dan salah satunya diletakkan padanya apa? Kejelekan. Kalau kebaikannya lebih banyak, maka ada timbangan yang padanya ada kebaikan, ini akan lebih berat. Iya. Dan kejelekan akan naik ke atas, menjadi lebih ringan. Ya, demikian pula kalau terjadi sebaliknya. Jelas? Baik, di sini penulis telah membuka pembahasan seputar al-mizan. Ini adalah hal yang ditetapkan oleh salaf dalam pembahasan akidah. Al-mizan secara bahasa sesuatu yang ukuran itu bisa diketahui berat atau ringannya. Sesuatu yang dengannya berat, ya, ringan, atau mengukur berat ringan sesuatu bisa dilakukan. Itu makna mizan secara bahasa, timbangan. Dan sekira timbangan yang dimaklumi, ya. Dan secara syarah yang diinginkan, timbangan adalah timbangan yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar untuk menimbang amalan-amalan hamba. Ya. Jadi ada timbangan yang diletakkan untuk menimbang amalan-amalan hamba. Ya. Ini definisi tentang al-mizan. Kemudian yang kedua yang perlu diterangkan di sini, dalil-dalil yang menetapkan tentang adanya timbangan. Dalil-dalil yang menetapkan tentang adanya timbangan pada hari kiamat sangatlah banyak. Dari Al-Quran maupun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah." Jadi disebut di sini, ya, siapa yang berat timbangannya, maka dia di kehidupannya apa akan menyebabkan dia ridha di kehidupan yang diridhai. Ya. Dan siapa yang ringan timbangannya, maka dia akan mendapatkan neraka hawiyah, waliyadzubillah. Nah, ini di surah yang kita semua menghafalnya. Dan di ayat-ayat yang lain seperti di surah di surah Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal waznu yawma idin al-haq." Dan timbangan pada hari itu adalah suatu hal yang benar. "Faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun." Siapa yang berat timbangannya, maka mereka lah orang-orang yang beruntung. "Waman khaffat mawazinuhu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum." Siapa yang ringan timbangannya, maka mereka inilah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Ya. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين." Dan kami meletakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat, maka tidak satu jiwa pun yang terzalimi, tidak satu jiwa pun yang terzalimi. Walaupun hal tersebut adalah sebesar biji khardal, kebaikannya atau amalannya sebesar biji khardal, ya, sebuah biji yang kecil, kami akan datangkan biji tersebut dan cukuplah kami sebaik-baik yang menghisab. Nah, ayat-ayat yang sama dengan ini sangatlah banyak, yang semuanya menetapkan adanya timbangan pada hari kiamat. Dan dari hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan, menetapkan tentang timbangan adalah hadis Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, kalimatani khafifatani ala lisani, taqilatani fil mizani, habibatani ila rahman, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ada dua kalimat, ringan diucapkan oleh lisan, sangat berat di timbangan. Ini sebutan apa? Timbangan. Dan dua kalimat ini sangat dicintai oleh Allah. Iya. Apa dua kalimat tersebut? Kalimat yang pertama, subhanallahi wa bihamdihi. Kalimat yang kedua, subhanallahi al-azim. Iya. Ini dua kalimat. Sisi pendalilan dari hadis sebutkan bahwa dua kalimat ini sangat berat di timbangan. Sangat berat di mana? Di timbangan. Iya. Ini menunjukkan adanya timbangan. Dan amalan hamba akan ditimbang pada hari kiamat. Dan di dalam hadis Abu Malik Al-Asy'ari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "At-tahuru syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillah tamla'u aw tamla'ani ma bainas samawati wal ard." Al-hadis. Nabi bersabda, tahur, kesucian atau bersuci, sebagian dari keimanan. Dan kalimat alhamdulillah ini pahalanya memenuhi timbangan. Memenuhi apa? Al-mizan. Ya. Jadi ini diantara dalil-dalil yang menetapkan tentang adanya timbangan pada hari kiamat. Kemudian yang ketiga di sini yang perlu saya terangkan, penulis menjelaskan sifat dari timbangan. Bagaimana sifat timbangan ini? Bahwa timbangan ini dia mempunyai dua apa? Dua kifah. Ya. Dan dalil bahwa timbangan mempunyai dua kifah itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr bin Auf. Dan hadis ini lebih dikenal dengan nama hadis al-bitaqah. Hadis tentang kartu. Ya. Bagaimana itu hadis tentang kartu? Sebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, "Yu'ta bi rajulin yawmal qiyamati ala ru'usil khalaiq." Datangkan seorang lelaki pada hari kiamat disaksikan oleh seluruh makhluk. Perhatikan ya, di atas kepala makhluk disaksikan. Ya. Maka dihamparkanlah catatan-catatan kesalahannya, dosa-dosanya. Dan dia mempunyai 99 catatan, 99 gulungan catatan dosa. Satu gulungan catatan dosa ini jauhnya kalau dihamparkan sejauh mata memandang. Iya. Bisa dibayangkan ya, tahu banyak catatannya. Satu catatan saja sudah baik, sudah tahu banyak dosa yang dia lakukan. Ini jumlahnya 99. Iya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang tersebut, apakah ada dari catatan ini yang para malaikat mendzalimi kamu? Ya, maksudnya apakah ada yang salah catat? Ya. Dia berkata, benar wahai Rabbku, semuanya benar, tidak ada yang salah. Nah, pada hari itu Orang manusia yang hidup di muka bumi akan mengingat apa yang dia lakukan. Ya, pada hari kiamat dia akan mengingat apa yang dia lakukan di dunia. Jelas ya, mungkin sekarang dia lupa. Tapi pada hari kiamat, ya, semuanya akan dia ingat. Orang yang berkata benar wahai Rabbku, tidak ada yang keliru, tidak ada yang salah. Ya. Ya Allah firman, halaka min hasanah, fakau punya. Dari kebaikan, dia berkata tidak wahai Rabbku, saya tidak punya kebaikan. Allah firman, tidak, bahkan kamu punya kebaikan di sisi kami. Maka dikeluarkanlah kebaikannya hanya apa? Sebuah kartu. Dan kartu ini berisi syahadat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rupanya orang ini adalah orang yang bertauhid, menjaga tauhidnya. Ya, ini saja yang tertulis. Jelas ya? Dan ini dalil yang dipakai oleh sebagian para ulama yang mengatakan bahwa meninggalkan sholat karena malas itu tidak mengkafirkan. Sebab katanya tidak ada sholat tertulis. Ya, dan ini tidak ada pendalilan dari hadis. Ya, sebab sholat itu bagian dari hal yang membenarkan syahadat. Tidak mungkin akan tertulis syahadatnya di situ kalau tidak ada sholatnya. Jelas ya? Baik. Maka dikatakan kepada orang tersebut, hadirilah timbanganmu. Saya saksikan akan ditimbang. Ya. Diletakkanlah 99 gulungan dosa ini di atas satu kifah. Disebut begitu di konteks hadisnya. Dan satu kartu ini diletakkan di atas satu kifah. Nah, inilah menunjukkan bahwa timbangan punya berapa kifah? Al-Mizan punya dua kifah. Dua timbangan. Jelas ya? Ya. Perhatikan kelanjutan hadis. Begitu diletakkan, maka 99 gulungan ini terhempas ke atas. Dan kartu ini lebih apa? Lebih berat. Kalimat terhempas ke atas, ya kira-kira ada penyangganya atau tidak? Ya, ada penyangganya. Karena itu di sejumlah buku akidah dibahasakan bahwa walahu lisan. Ya. Dia punya dua kifah dan lisan. Dia punya lisan. Ya, lisan yang dimaksud adalah tiang yang menyangga. Ingat ya, kalau dalam pembahasan timbangan, lisan itu jangan diartikan lidah atau diartikan lisan berbicara ini, tidak. Tapi lisan yang dimaksud adalah apa? Tiang penyangga. Lisan dalam bahasa Arab itu timbangan. Jelas ya, karena itu disebut oleh Imam Al-Barbahari, timbangan punya lisan. Disebut oleh Ibnu Qudamah. Ya. Dan ini mungkin bisa dipahami dari hadis ini. Walaupun riwayat-riwayat secara tegas, ya, ada pembicaraan di dalam sanad-sanadnya yang menyebutkan ada lisan. Ya, tapi mungkin bisa diambilkan dari hadis ini bagi siapa yang menetapkannya dari kalangan para ulama. Jelas ya? Jadi pensifatan tentang timbangan. Dan timbangan ini, ya, sangat besar sekali. Sangat besar sekali. Coba perhatikan. Ya. Kalimat subhanallah, kalimat alhamdulillah itu pahalanya memenuhi antara langit dan bumi. Dan di sebelumnya disebutkan kalimat alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Jadi antara langit dan bumi ini itu memenuhi timbangan, berarti dia sangat apa? Sangat besar. Iya. Sangat besar timbangannya. Bisa menampung sesuatu yang sangat banyak. Iya. Jadi kalau amalan manusia sangat banyak dan banyak, dia berkata alhamdulillah saja sudah memenuhi timbangan antara langit dan bumi. Tambah lagi alhamdulillah yang kedua, alhamdulillah yang ketiga. Ya. Jelas ya? Dan ini semuanya tentunya akan diapa? Akan ditimbang. Ya. Tentunya akan ditimbang. Baik. Jadi ini pensifatan tentang mizan. Ya. Kemudian yang perlu saya terangkan juga di sini, apakah timbangan pada hari kiamat itu ya cuma satu atau ada beberapa timbangan, lebih dari satu. Nah. Iya. Di sejumlah riwayat disebutkan timbangan saja, mizan saja. Dan sebagian riwayat disebutkan dengan konteks jamak. Maka sebagian para ulama memahami bahwa timbangan itu cuma satu, adapun jamak jadi jamak karena yang ditimbang itu apa? Yang ditimbang itu beraneka ragam. Ya, karena keanekaragaman yang ditimbang maka dia dijamak. Katakan paman, sakulat mawazinuhu. Siapa yang berat timbangan-timbangannya, maksudnya bukan timbangan tapi amalan yang ditimbang berat. Ya, jelas ya? Karena itu dijamak. Ini menurut yang mengatakan timbangan cuma satu. Tapi ini pendapat tidak begitu kuat. Kalau kita melihat ayat di surah Al-Anbiya, ya, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, dan kami meletakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat. Al-mawazin jamak. Ya. Jelas ya? Di sini kalimat diletakkan. Letakkan itu menunjukkan sesuatu yang hakiki diletakkan. Jelas ya? Kemudian disifatkan al-adl, timbangan keadilan. Ya. Maka ini lebih cenderung menguatkan bahwa timbangan itu lebih dari satu. Lebih dari satu. Baik. Kemudian yang kelima, yang perlu saya terangkan di sini, apa yang ditimbang di atas timbangan ini? Nah, ada beberapa riwayat yang menjelaskan. Sebagian riwayat menerangkan bahwa yang ditimbang itu adalah amalan-amalan hamba. Kalau dia melakukan sholat, ditimbang sholatnya. Lakukan puasa, ditimbang puasanya. Melakukan zakat, ditimbang zakatnya. Langsung amalan yang ditimbang. Ini yang pertama. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa yang ditimbang adalah catatan-catatan amalan. Ya, sholat dicatat. Ya. Amalan yang dicatat ini, catatannya yang ditimbang. Jelas ya? Dan ini tentunya, ya, dua hal ini, ya, bisa dilihat dari dalilnya. Tadi misalnya kalimat Alhamdulillah. Kalimat Alhamdulillah pahalanya memenuhi apa? Timbangan. Ya, jelas ya? Jadi cenderung amalan itu yang langsung ditimbang. Ya. Yang mengatakan catatan itu tadi hadis tentang kartu. Itu catatannya jelas. Catatan. Dan yang ketiga, pendapat yang ketiga yang mengatakan bahwa yang ditimbang, orangnya langsung ditimbang. Orangnya langsung ditimbang. Dan mereka berdalilkan dengan beberapa hadis. Di antaranya adalah hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta birrajulis salim yawmal qiyamah, fala yuzanu janaha ba'udah." Didatangkan pada hari kiamat seorang lelaki yang sangat gemuk. Tetapi lelaki ini timbangannya tidak senilai dengan sayap apa? Sayap nyamuk. Ya, sangat ringan sekali timbangannya. Jadi orangnya langsung ditimbang. Jelas ya? Ya. Demikian pula mereka berdalilkan dengan kisah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Yang mana Ibnu Mas'ud ini dimaklumi beliau sahabat cacat kakinya. Kaki beliau kecil. Sehingga kadang sebagian para sahabat, ya, ada yang apa, menertawakan beliau. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tahukah kalian, ya, bahwa kaki Ibnu Mas'ud ini itu lebih berat di timbangan Allah daripada gunung Uhud. Yang ditunjuk apa? Hah? Kakinya. Jadi kaki ini lebih berat daripada apa? Gunung Uhud. Ya. Jelas ya? Ini jadi sekarang kalau kita kembali kepada asal pembahasan, apa yang ditimbang? Ada yang mengatakan amalan, ada yang mengatakan catatan amalan, dan ada yang mengatakan orangnya langsung ditimbang. Ya, tiga-tiganya punya dalil. Semuanya ada apa? Ada dalilnya. Ya. Cara mengkompromikannya mudah. Dikatakan bahwa yang ditimbang kadang ada yang ditimbang amalannya langsung, ada yang ditimbang apa? catatan amalannya, dan kadang ada yang langsung orangnya ditimbang. Dan ini tidak bertentangan. Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Jelas ya? Ya. Kalau ingin dilihat dari sisi riwayat, memang kebanyakan riwayat menunjukkan bahwa yang ditimbang adalah amalan. Itu kebanyakan dalil dari Al-Quran maupun Hadis, kebanyakannya menunjukkan bahwa amalan yang ditimbang. Jelas ya? Nah, baik. Dari pembahasan timbangan ini, makna-makna keimanan dan akidah yang harus tertanam di dalam diri kita di dalam banyak perkara. Yang pertama, kita tetapkan adanya timbangan pada hari kiamat. Ya. Yang kedua, seorang mukmin hendaknya senantiasa mengingat kalau ada timbangan pada hari kiamat, berarti dia harus introspeksi terhadap setiap perbuatannya. Apapun yang dia lakukan di muka bumi, ya, kecil maupun besar, kasar maupun halus, nampak maupun tidak nampak, semuanya ada perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, dari pembahasan timbangan ini, kita harus mengetahui bahwa ada amalan-amalan yang bisa memberatkan timbangan. Iya. Bisa memberatkan apa? Timbangan. Dan ini perlu pembahasan. Ya, dan saya sudah isyaratkan tadi beberapa hal. Di antara hal yang memberatkan timbangan, yang pertama adalah tauhid. Hah? Memurnikan tauhid kepada Allah. Akidah yang benar. Ya, perhatikan ya, nilai akidah yang benar itu. Hadis tentang kartu tadi. Kartu yang berisi syahadat yang benar, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, akidah yang benar ini, subhanallah, dia lebih berat dari 99 gulungan dosa yang sangat banyak. Nah, maka siapa yang ingin diberatkan timbangannya pada hari kiamat, hendaknya dia menjaga akidahnya, terus dia memperdalam pemahaman akidahnya, ya, sehingga kuat keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semakin kuat keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semakin kuat akidahnya, maka ini akan menyebabkan timbangannya semakin berat. Nah, kemudian di antara hal yang memberatkan timbangan, ya, dia menjaga amalan-amalan yang diterangkan oleh Rasulullah. Ya, itu memberatkan timbangan. Kalimat-kalimat zikir diajarkan. Perhatikan ya, kalimat-kalimat zikir. Kalimat alhamdulillah. Satu kalimat subhanallah. Satu kalimat. Pahalanya bisa memenuhi timbangan. Kalimat subhanallah walhamdulillah. Ya. Kalimat ini sekaligus dua atau salah satu dari keduanya, ini pahalanya memenuhi antara langit dan bumi. Memenuhi antara langit dan bumi. Ya. Kalau kita mengingatkan hal ini, subhanallah, betapa banyak saat-saat dalam kehidupan ini yang berlalu sia-sia. Tahu banyak waktu yang harusnya bisa kita isi dengan meraih berbagai keutamaan ini, tapi subhanallah, kita sudah luput darinya. Kita sudah luput darinya. Maka penyesalan tidak berarti. Sekarang untuk masa mendatang, ya, panjang Allah masih memberikan nikmat kepada kita. Ruh masih dalam jasad dan masih ada kesempatan. Hendaknya kita gunakan saat-saat yang berlalu dalam kehidupan ini dengan amalan-amalan yang indah ini. Ringan kan? Sampai Nabi SAW ibaratkan dua kalimat itu ringan diucapkan oleh lisan. Ringan diucapkan oleh lisan. Ya, boleh diucapkan dalam keadaan apapun. Ya. Dalam keadaan dia bekerja, berjalan, dalam keadaan dia sedang beraktivitas, bisa dia sambil membaca kalimat zikir tersebut. Tapi ini perlu pembiasaan. Ya. Dan perlu juhud seorang berusaha dan berupaya agar supaya dia terbiasa. Dan kalau sudah terbiasa, maka para ulama mengibaratkan manusia dengan zikir itu seperti ikan dengan air, tidak bisa lepas. Kadang dia sudah terbiasa dengan zikir, ya suatu saat dia lepas darinya, bisa dirasakan bagaimana apabila ikan itu dipisahkan dari air. Apabila ikan dipisahkan dari apa? Dari air. Kira-kira apa yang dia rasakan? Demikianlah zikir itu dalam kehidupan seorang hamba mempunyai makna dan arti yang sangat mendalam. Ya. Ini amalan yang kedua, zikir. Ada amalan-amalan yang lain. Ya. Mungkin kalau kita baca dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan nampak amalan-amalan yang lebih memperberat iman. Baik. Ini tentang al-mizan. Setelah menjelaskan tentang al-mizan, tentang timbangan, maka penulis di sini yaitu dua orang imam, Abu Hatim dan Abu Zur'ah Ar-Razi, ya, melanjutkan penjelasan bagaimana akidah para ulama salaf di berbagai negeri. Di antara akidah mereka, mereka mengatakan wal haudhu, wal haudhu al-mukramu bihi nabiyuna sallallahu alaihi wasallam haq. Ya, kata beliau, dan telaga dan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimuliakan dengannya itu adalah suatu kebenaran, suatu hal yang hak yang wajib kita imani dan kita akan saksikan. Sini beliau masuk menjelaskan tentang telaga. Mulai menerangkan tentang telaga. Sekira telaga itu secara bahasa dipahami ya. Apa yang dimaksud dengan telaga? Iya. Sisa di sini saya terangkan apa dalil-dalil yang menjelaskan adanya telaga pada hari kiamat. Nah, dalil-dalilnya sangat banyak sekali. Hadis yang menguraikan tentang telaga ini, ini dikatakan hadis yang sangat mutawatir, sebab diriwayatkan oleh hampir 100 orang sahabat. Ya, sebagiannya menyebut 80, ada yang menyebut lebih 50, ada yang kurang dari 50. Jelas banyak sekali sahabat yang meriwayatkannya. Di dalam riwayat Bukhari dan Muslim saja sudah ada sekitar belasan riwayat menjelaskan tentang apa? Tentang telaga. Ini dua kitab rujukan yang paling dekat dari kita. Ya. Apalagi kalau dilihat ke buku-buku yang lainnya. Nah, maka penjelasan tentang telaga ini adalah hal yang ditetapkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disepakati oleh para ulama, tidak ada silang pendapat. Dan sebagian para ulama menetapkan telaga, mereka tetapkan dari ayat Al-Qur'an. Yaitu dari surah Al-Kautsar. Allah firman, "Inna a'tainakal kautsar." Sungguhnya kami memberikan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar. Al-Kautsar ini dia juga bermakna telaga. Tapi ada riwayat di dalam Sahih Muslim meriwayatkan bahwa Al-Kautsar itu adalah telaga di sorga. Telaga di mana? Di sorga. Dan yang kita bahas di sini ini adalah telaga di pada mahsyar. Bukan telaga yang di mana? Di sorga yang lagi. Ya. Dan telaga yang di pada mahsyar ini di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dia dialiri dari dua corong, yang dua corong ini berasal dari sorga. Berasal dari mana? Dari sorga. Jelas ya? Ini tentang telaga. Iya. Kemudian pembahasan yang ketiga berkaitan dengan telaga ini. Telaga ini diterangkan sifatnya di dalam hadis-hadis. Iya. Kadang diterangkan bentuk telaga. Yang pertama dari pensifatan bentuk telaga. Telaga itu persegi empat. Panjang dan lebarnya sama. Berapa ukuran panjang dan berapa ukuran lebarnya? Ya, ada beberapa riwayat. Kadang Nabi mengibaratkan dengan menyebut nama kota dari Madinah misalnya sampai ke Sana'a, atau dari sini sampai ke sini, dari sini sampai ke sini. diterangkan. Kemudian para ulama menyebutkan bahwa ini diterangkan oleh Nabi beberapa kota dari sini, itu sesuai dengan keadaan yang bertanya. Kalau yang bertanya dari penduduk Yaman, dia sebutkan kota yang dia kenal dari sini sampai sini. Kalau yang bertanya dari penduduk Syam, dia sebut negeri Syam dari sini sampai sini. Di sebuah riwayat diterangkan bahwa ya, panjang dari telaga ini itu sejauh perjalanan 1 bulan berkendara. Ya, perjalanan yang apa? Yang wajar, tidak cepat, tidak pula apa? Tidak pula lambat. Jadi sejauh perjalanan 1 bulan itulah panjang apa? Telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan luasnya telaga itu. Ya. Ini yang pertama tentang bentuk telaga. Kemudian yang kedua tentang tempat telaga. Di mana tempat telaga ini? Ya. Telaga ini ya, tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama bahwa letaknya dia diletakkan di atas bumi yang telah diganti. Ya. Manusia dikumpulkan di mana? Di padang mahsyar. Dan padang mahsyar itu adalah bumi yang telah diganti. Nah, dan telaga berada di situ. Jelas ya? Telaga berada di situ. Kemudian yang ketiga, yang diterangkan di dalam hadis, diterangkan tentang bejana-bejananya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa amiyatuhu ka'adadin nujum. Dan bejana-bejana telaga itu seperti jumlah bintang-bintang di langit. Iya. Karena para ulama ya, dibahasakan telaga itu atau bejana ya, yang jelas-jelas untuk meminum dari telaga itu sebanyak bintang-bintang di langit ya, diperumpamakan seperti bintang di langit, ini mempunyai 2 faedah kata para ulama. Faedah yang pertama menunjukkan banyaknya bejana itu ya. Nah, siapa yang melihat ke bintang, silahkan dia hitung bintangnya, berapa jumlahnya. Sanggupkah dia menghitungnya? Ya. Tentu, tidak bisa dijumlah. Jelas ya? Baik. Kemudian dibahasakan yang bintang ini memberi faedah yang kedua, tentang eloknya, indahnya, bejana-bejana itu. Jadi yang pertama menunjukkan banyaknya, karena banyaknya, ya, orang yang masuk minum dari telaga, dia akan minum dengan penuh kenikmatan. Ya, tidak ada berdesak-desakan, apalagi antri. Ya. Jelas ya? Sebab bejana sangat banyak. Ya. Kemudian mereka sejuk minum darinya. Nah, ini pensifatan yang ketiga. Pensifatan yang keempat diterangkan dalam riwayat, diterangkan tentang air telaga. Bagaimana sifat air telaga? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifatkan dengan beberapa sifat. Ya. Katakan bahwa air dari telaga ini lebih manis daripada madu. Ya. Lebih manis daripada apa? Madu. Ya. Dia lebih putih daripada susu. Lebih harum dari kasturi, dari misk. Nah, dan yang paling pentingnya, siapa yang minum 1 kali teguk dari telaga ini, dia tidak akan haus selama-lamanya. Dia tidak akan haus selama-lamanya. Jelas ya? Nah, ini keutamaan orang yang minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, dan ini pensifatannya. Ini pensifatannya. Baik. Sisa di sini yang perlu kita terangkan dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pembahasan yang keempat, telaga ini di mana letaknya? Apakah dia sebelum jembatan atau setelah jembatan? Nah, ini 2 pendapat di kalangan para ulama, dan kebanyakan para ulama menilai bahwa telaga letaknya sebelum apa? Sebelum jembatan. Jelas ya? Bahwa setelah jembatan itu surga. Ya. Nah, dan setelah jembatan itu tidak ada lagi orang-orang yang apa namanya? Yang tidak baik, yang menyeberang ke sana. Kalau dia tidak baik, jatuhnya di mana? Ya, dalam neraka. Sedangkan di telaga ada orang-orang yang diusir, sebagaimana yang kita akan terangkan. Jelas ya? Ya, kalau dia setelah jembatan, maka ini kurang tepat. Maka dia pasti sebelum apa? Jembatan. Ya. Para ulama yang berpendapat bahwa dia sebelum jembatan, ada dua pendapat lagi. Kalau dia sebelum jembatan, apakah dia sebelum timbangan atau setelah timbangan? Hah? Nah, saya mungkin akan simpulkan nanti ya tentang fase atau urutan kejadian pada hari kiamat. Ya, jelas ya? Ya kan? Urutan. Tidak apa-apa saya urut sekarang. Jadi kejadian dari hari kiamat sudah keluar dari kubur, ya. Kemudian dikirim kepada mahsyar. Dikirim kemana? Kepada mahsyar. Setelah itu matahari dekatkan di atas kepala. Manusia dalam keadaan telanjang tentunya, sudah beralas kaki, belum disita. Ya, keadaan sangat dahsyat sehingga ya, tidak ada pikiran untuk menoleh ke siapa yang di sampingnya. Nah, ya, matahari dekatkan di atas kepala. Ya. Nah, tidak ada tempat minum kecuali apa? Telaga. Di sini dari keadaan telaga. Jadi kalau pendapat yang terkuatnya tentang telaga, dia sebelum timbangan. Dia berada di mana? Sebelum timbangan. Padanya di padang mahsyar. Dan ini menunjukkan, ya, para ulama menyebutkan keberadaan telaga di sini menunjukkan, ya, apa? Kebenaran para nabi dan para rasul. Nah, nah, setelah telaga ini, mereka menanti, dan pada saat penantian ada syafaatul uzma. Ada syafaat, akan datang pembahasan syafaat. Setelah syafaat, ya, karena syafaat ini artinya, ya, Rasulullah memohon kepada Allah agar supaya hisab dipersegera. Maka mulailah setelah itu apa? Setelah itu hisab. Yang pertama adalah al-arf. Ditampakkan dulu catatan-catatan amalan. Setelah itu hisab. Ya, dihisab. Kemudian setelah itu ditentukan siapa yang ke surga dan siapa yang ke neraka. Tentunya hisab ini masuk di dalamnya timbangan, ya. Ada timbangan di dalamnya dan selainnya. Nah, kemudian setelah itu ditentukan ke surga atau ke neraka. Kemudian di berjalan melalui as-sirat. Berjalan melalui as-sirat dan setelah itu surga. Ini secara global urutan kejadian pada apa? Pada hari kiamat. Nah, jadi telaga ini dia di padang mahsyar. Di padang mahsyar. Ini yang lebih mencocoki dan lebih didukung oleh konteks-konteks riwayat yang menjelaskan tentang telaga. Baik. Kemudian pembahasan yang kelima, harus diketahui bahwa ada sekelompok manusia yang diusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang diusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diterangkan di dalam sebuah hadis. Ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ketika Nabi menunggu dia di telaganya, maka tiba-tiba ada sekelompok orang yang datang kemudian diusir. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ashhabi ashhabi, sahabatku sahabatku." Dalam sebuah riwayat, "Ummatku ummatku." Ya. Maka dikatakan kepada beliau, "Innaka la tadri ma ahdathu ba'daka." Engkau ya Nabi Muhammad tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan setelahnya. Ya, engkau ya Nabi Muhammad tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan setelahnya. Jadi mereka ini diusir. Nah, dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan dari pengusiran telaga ini ada dua golongan yang diusir. Yang pertama adalah pengusiran atau pengusiran yang bisa dibagi dua, dikatakan pengusiran umum dan ada pengusiran khusus dalam bentuk khusus. Pengusiran umum yang diusir dari telaga Nabi secara umum adalah siapa yang bukan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau dia umat Nabi Nuh, dia minum dari telaga Nabi Nuh. Kalau dia dari umat Nabi Hud, minum dari telaga apa? Nabi Hud. Nah, boleh dia minum dari telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan harus diketahui bahwa setiap nabi, ya, mempunyai telaga pada hari kiamat. Ya. Dan itu telah syah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Li kulli nabiyyin hawdun." Ya, setiap nabi itu mempunyai telaga. Ya, jadi setiap nabi ada telaganya masing-masing. Jadi siapa yang merupakan umat Nabi Muhammad, dia saja minum dari telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada itu, ya, Umat yang bukan umat Nabi Muhammad, dia minum dari telaga nabinya masing-masing. Baik. Nah, ini menunjukkan kepada kita semua kemuliaan umat ini. Allah mengagungkannya. Ya, sesuai dengan keagungan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan setiap nabi punya telaga, ini lebih membuktikan kebenaran para nabi dan para rasul. Ya. Ada umat yang tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia terusir dari telaga, baru dia tahu betapa benarnya ajaran Rasulullah dan betapa besarnya penyesalan dia tatkala dia menyadari kerugian yang dia dapatkan pada hari kiamat. Jelas ya? Demikian pula umat nabi yang lainnya. Ya. Ketika dia tidak mengikuti nabinya, diusir dari telaga, barulah dia tahu betapa benarnya nabi yang diutus kepadanya. Ya. Dan betapa sengsaranya dia tidak mengikuti nabi tersebut. Baik. Kemudian yang kedua, ada pengusiran khusus. Ini sebagian dari umat nabi yang diusir. Nah, sebagian dari umat nabi sallallahu alaihi wasallam yang diusir. Dan yang diusir dari umat nabi sallallahu alaihi wasallam ini ada tiga golongan. Ya. Atau para ulama ada berbeda pendapat, tiga pendapat. Ya. Tapi tiga pendapat ini insyaallah taala tidak bertentangan. Ada yang mengatakan bahwa yang diusir dari telaga yang pertama adalah orang-orang yang murtad. Adalah orang-orang yang apa? Yang murtad. Ya. Nah, karena itu datang dalam sebagian riwayat, ya, bahwa mereka itu mengganti agamanya. Nah, kemudian pendapat yang kedua, dia mengatakan bahwa yang diusir dari telaga itu adalah kaum munafikin. Kaum apa? Munafikin. Ya. Dan yang ketiga, ada yang berpendapat bahwa yang diusir dari telaga adalah setiap yang mengadakan perkara baru di dalam agama. Ya. Karena Nabi SAW bersabda, atau ketika Nabi berkata, umatku. Ya. Kenapa diusir umatku? Maka dikatakan kepada Nabi, innaka la tadri ma ahdathu ba'daka. Sungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Sungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Kalimat mengada-adakan ini mencakup mengada-adakan, ya, bermakna murtad, mengada-adakan bermakna melakukan kemunafikan, dan mengada-adakan bermakna melakukan apa? Melakukan bid'ah dalam agama. Jelas ya? Baik. Maka ini penjelasan yang berkaitan dengan telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalil-dalilnya semuanya pasti. Bersamaan dengan itu, kelompok Mu'tazilah sebagaimana kebiasaan mereka, mereka mengingkari apa? Telaga. Sebab ini bagi mereka tidak masuk akal. Ya. Akalnya tidak sampai ke sana. Maka mereka ingkari. Jelas ya? Maka Mu'tazilah sesat dalam hal ini. Sebab dia mengingkari Rasulullah SAW yang mengabarkan. Dan telah sesat pula kelompok yang lainnya, yaitu kelompok Khawarij dan Rafidah. Khawarij dan kaum Syiah Rafidah dalam hal ini. Di mana kelompok Khawarij dan kaum Syiah Rafidah? Mereka menetapkan adanya telaga, tapi mereka sesat di dalam memahami siapa yang diusir dari telaga. Mereka mengatakan bahwa yang diusir dari telaga adalah siapa? Adalah para sahabat katanya. Iya. Nah. Dan ini pemikiran timpang dari dua kelompok ini. Jelas ya? Sekarang dalam riwayat ini itu dikatakan ashabi, memang ada dalam riwayat ashabi. Mereka berkata sahabatku. Tapi sahabat yang mana? Ya. Sahabat yang mana? Ya. Diterangkan, kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan setelahmu. Mereka mundur ke belakang, mengganti agamanya. Berarti ini dari sahabat yang apa? Yang murtad. Dan di dalam sejarah sahabat yang murtad itu dihitung pakai jari. Jelas ya? Dihitung pakai jari. jumlah sahabat yang jumlahnya ribuan, ya, semuanya di atas apa namanya, apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Adanya beberapa orang yang murtad, ya, maka ini tidak mempengaruhi kedudukan sahabat. Jadi yang pertama, jelas ya. Jadi mereka mengatakan bahwa sahabat yang diusir di situ, ini keliru, ya, adalah sangat keliru. Kemudian yang kedua, kalau dikatakan sahabat yang diusir, sekarang hadis yang meriwayatkan bahwa ada yang diusir, siapa yang meriwayatkannya? Hah? Sahabat atau bukan yang meriwayatkannya? Sahabat. Kalau mengatakan, kalau dikatakan sahabat yang diusir, berarti hadisnya tidak usah dipakai. Ya harusnya begitu kan? Ya, tapi toh dia pakai juga hadisnya sahabat. Ya. Ini ketimpangan di dalam memahami. Ya. Karena itulah hendaknya, ya, diketahui bahwa para sahabat Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling banyak minum dari telaga. Dan paling pertama harusnya mereka minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Dan penduduk Yaman punya keutamaan khusus dari telaga. Bahwa mereka di antara manusia yang pertama minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan dalam sebagian hadis. Nah, jelas ya? Baik. Saya tutup di sini dengan pembahasan terakhir. Iya. Berkaitan dengan telaga. Nampak dari uraian-uraian telah lalu bahwa telaga ini adalah kemuliaan yang Allah muliakan dengannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah muliakan dengannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Minum dari telaga itu adalah dambaan setiap muslim dan muslimah. Siapa yang minum satu teguk dari telaga ini, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Maka nampak dari apa yang telah lalu, siapa yang ingin minum dari telaga Nabi, hendaknya dia melakukan sebab-sebab yang diterangkan. Sebab yang pertama yang harus dia jalani, dia bukan orang yang mengada-adakan perkara baru. Iya, jelas. Bukan orang-orang yang mengadakan perkara baru. Nah, sebab yang kedua, dia adalah orang yang lisannya selamat terhadap para sahabat. Kalau lisannya mencela sahabat, ya, menjelekkan sahabat, maka ini adalah orang yang tidak layak minum dari telaga. Sebab Nabi bersabda, al-mar'u ma'a man ahabba, seseorang itu bersama siapa yang dia cintai. Jadi kalau kebanyakan sahabat minum dari telaga, ya, dan dia tidak mencintai sahabat, maka dia tidak akan bersama sahabat dalam meminum dari telaga. Nah itu siapa yang ingin minum dari telaga, hendaknya dia bersihkan hatinya dari para sahabat. Ya ini telah kita terangkan ya, keyakinan ahli sunnah terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Nah, di masa ini kita apa banyak disibukkan oleh sebagian orang yang mengaku cinta kepada ahlul bait, ya, cinta kepada sebagian sahabat, tapi dia mengkafirkan sahabat yang lainnya. Nah, mengkafirkan sahabat yang lainnya. Ini agama disebut dengan nama agama Syiah Rafidah. Dia disebut dengan nama agama Syiah Rafidah. Agama Syiah Rafidah ini ada yang bernisbat ke Islam, ada yang bernisbat ke Islam, tapi keliru. Ada yang kekeliruannya mengeluarkannya dari keislaman, dan ada yang kekeliruannya tidak mengeluarkannya dari keislaman. Jelas ya? Jadi mungkin kita akan terangkan nanti ada pembahasan tentang Syiah Rafidah. Ya. Keyakinan mereka bahwa Al-Quran yang kita baca itu kurang. Ya. Dan keyakinan orang-orang Syiah juga, ya, bahwa Jibril itu salah alamat menyampaikan wahyu. Harusnya disampaikan kepada Ali bin Abi Thalib, tapi disampaikan kepada Nabi Muhammad. Ya. Ini ada di dalam buku-buku yang merupakan sumber rujukan orang-orang Syiah. Disepakati. Ya. Disepakati. Bahwa itu adalah sumber rujukan mereka. Karena itu sangat mengherankan kalau di masa ini ada yang mengatakan bahwa Syiah dan Sunni itu bisa bergandengan tangan. Ya, kalau bergandengan tangan dalam artian tatanan kehidupan, itu diatur dalam Islam. Dalam sebuah negara hidup antara Muslim dan kafir, bagaimana aturannya? Itu diatur, ada aturannya. Ya, tapi kalau bergandengan tangan, ya kamu beragama, agama kamu baik, saya juga baik. Kamu Islam, saya juga Islam. Itu enggak benar. Bagaimana mereka dikatakan Islam? Mereka saja mengkafirkan kita. Ya. Dan nas-nas pengkafiran mereka terhadap umat Islam ada di dalam buku-buku mereka. Dan paling dekatnya saja, Al-Khumaini berkata dalam bukunya, yang nasnya dia berkata, inna li'a'immatina manzilatan. Sesungguhnya para imam kami itu, maksudnya imam 12-nya, itu punya kedudukan. Tidak dicapai oleh para nabi, tidak dicapai oleh para malaikat yang didekatkan. Kira-kira gimana kedudukan para imam ini? Hah? Sampai mereka punya keyakinan apa namanya ar-raja'ah. Nanti imam 12-nya sebelum hari kebangkitan mereka sudah keluar dulu dari kuburnya. Ya, kemudian membangkitkan Abu Bakar dan Umar dan menyiksa mereka. Ya. Jelas ya? Ini keyakinan-keyakinan mereka ada di dalam buku-buku Syiah. Ya, tertulis dalam sumber rujukan mereka. Tertulis dalam sumber rujukan mereka. Dan ini bukan dari akidah umat Islam. Karena itu adalah agama lain, bukan agama Islam. Ya. Baik. Jadi di sini telaga ini yang minum darinya adalah orang yang menjaga lisannya. Ya, menjaga hatinya terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, dari hal yang menyebabkan seorang itu minum dari telaga, dia menjauh menghindari berbuat dusta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia tidak berucap tanpa ilmu. Tidak menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Dan sebaliknya, tidak mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Kemudian yang keempat, yang menyebabkan seorang minum dari telaga adalah dia meninggalkan, menjauhi dosa-dosa besar. Menjauhi dosa-dosa besar. Nah, semua ini tercakup di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma ahdathu ba'daka. Sungguhnya engkau Nabi Muhammad tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Baik, ini pembahasan tentang telaga. InsyaAllah ta'ala pembahasan tentang syafaat saya sambung nanti di sesi berikutnya. Saya ada waktu mungkin 15 menit. Kalau ada pertanyaan saya persilakan. Ya, panjang dan lebarnya sama. Saya sudah katakan tadi, panjang dan lebarnya sama. Dalam konteks riwayatnya arduhu taqulihi. Ya, panjang lebarnya atau tu ya. Taqulihi ka ardihi. Panjangnya sama dengan lebarnya. Nah. Habis apa? tentang ya hadis tentang al-bitaqah itu nampak bahwa dia menjaga tauhidnya. Jadi kalau dia menjaga tauhidnya, dia sebatas syahadatnya syah, itu sudah jaminan untuknya. Jaminan untuknya. Dan seorang di dalam dasar tauhidnya beraneka ragam. Iya. Beraneka ragam. Dan keutamaan Allah Subhanahu wa taala maha luas. Keutamaan Allah Subhanahu wa taala maha luas. Dan syirik itu sendiri terbagi dua, ada syirik akbar dan ada syirik asghar. Ya. Syirik akbar itu mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Kalau dia meninggal, belum bertobat darinya, tidak diampuni syirik akbar itu. Ya. Siapa yang masuk dalam neraka, dia berbuat syirik akbar, dia kekal di dalam neraka. Kalau syirik asghar, ini tidak menyebabkan pelakunya dikafirkan. Dia tetap muslim, tapi berdosa besar. Iya. Kalau dia meninggal belum bertobat, maka dia dibawa kehendak Allah. Menurut pendapat kebanyakan para ulama, kalau Allah menghendaki dia diampuni, kalau Allah menghendaki dia disiksa sesuai dengan kadar dosanya. Kalau dia masuk dalam neraka, dia tidak kekal di dalamnya, hanya disiksa sesuai dengan kadar dosanya. Mengenai hadis ditariknya neraka jahannam yang dihadapkan kepada manusia pada saat apa? Sebelum atau setelah mizan? Sebelum atau sesudah matahari dekatkan? Itu di awal hisab. Nah, itu di awal hisab. Jadi ketika mulai hisab itu, ya, Nabi meminta syafaat, maka datanglah Allah Subhanahu wa taala menghisab. Telah disebut dalam Al-Qur'an, "Wa ja'a rabbuka wal malaku shaffan shaffa." Datanglah Rabb dan para malaikat bersaf-saf. Kemudian setelahnya dikatakan dalam ayat, "Waji'a yawma idin bi jahannam." Dan didatangkanlah neraka jahannam pada hari itu. Dalam hadis Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya beliau menerangkan, ya, dan ini mempunyai hukum marfu, "Yu'ta bi jahannam yawman qiyamah." Ya, walaha 70,000 zimam. Didatangkan neraka jahannam pada hari kiamat dan dia diikat dengan 70,000 tali. Setiap tali ditarik oleh 70,000 malaikat. Nah, jadi itu kejadian di awal mulai dihisab. Awal mulai hisab. Ya Allahu a'lam. Apakah syahadat tanpa sholat masih dikatakan muslim? Ya, tentang masalah orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat itu dua macam. Yang pertama, ada yang meninggalkan sholat karena dia mengingkari kewajiban sholat dan menganggap halal kalau dia tidak sholat. Orang yang seperti ini tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama bahwa dia bukan muslim. Jelas ya? Yang kedua adalah orang yang mengetahui kewajiban sholat. Dia akui, tapi dia tidak sholat karena malas. Tidak sholat karena apa? Karena malas. Nah, orang yang seperti ini tidak sholat karena malas, ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Kalau kebanyakan para ulama terdahulu di kalangan as-salaf, mereka menganggap orang yang meninggalkan sholat karena malas itu kafir, keluar dari Islam. Kalau kebanyakan ulama belakangan, tidak dianggap kafir, tidak dikafirkan, tapi dikatakan orang yang sangat berdosa besar. Jelas ya? Bagi menganggapnya kafir, seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Syafiq rahimahullah, lam yakunu yarawna syai'an minal amali tarkuhu kufrun illa shalah. Mereka itu para sahabat tidak pernah melihat ada sebuah amalan apabila ditinggalkan mengkafirkan selain daripada shalah. Maksudnya dianggap oleh para sahabat dan para tabi'in mengkafirkan kalau ditinggalkan itu adalah apa? Adalah shalah. Dan ini didukung oleh dalil-dalil yang banyak dari Al-Quran dan Hadis. Di antara dalilnya dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang penduduk neraka. Iya. Tiga penduduk surga bertanya kepada penduduk neraka. Bagian penduduk neraka, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kalian berada dalam neraka saqar? Apa jawaban mereka? Jawaban yang paling pertama mereka jawab, "Lam naku minal musalli." Iya. Kami adalah orang yang dulunya tidak pernah sholat. Jelas ya? Jadi disebut mereka yang masuk dalam neraka karena tidak apa? Tidak sholat. Nah, di antara dalil juga dari ayat Al-Quran adalah firman Allah di surat Taubah, "Fain tabu aqamu sholata wa atau zakat fa ikhwanukum fid din." Di ayat yang lainnya, "Fakhallu sabilahum." Kalau mereka bertobat dan menegakkan sholat serta mengeluarkan zakat, maka mereka adalah saudaramu dalam agama. Dalam ayat yang lain, biarkan jalannya, jangan diperangi. Ya. Pemahaman dari ayat, kalau mereka tidak tobat, tidak sholat, tidak zakat, maka bukan saudara kalian dalam agama. Jangan biarkan jalannya. Ya. Kan begitu? Ini di antara dalil dan di antara dalil dari Al-Quran. Ya, dari dalil dari hadith, ya, hadith Jabir riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahad alladhi bainana wa bainakum as-salah." Hal yang membedakan antara kita dan orang kafir adalah salat. Dalam hadith Buraidah riwayat At-Tirmidzi ada tambahannya, "Faman tarakaha faqad kafar." Siapa meninggalkannya maka dia telah apa? Telah kafir. Ya. Jelas ya? Maka ini dua pendapat di kalangan para ulama tentang masalah meninggalkan sholat. Ya, kalau saya sendiri, kebanyakan guru-guru kita di masa ini, ya, itu menguatkan kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Karena dia apa? Karena dia malas. Karena itu, ya, harusnya setiap muslim dan muslimah mengetahui pentingnya syiar Islam ini. Tidak ada dari ibadah yang diterima langsung syariatnya selain daripada sholat. Yang lainnya diterima dengan perantara Jibril, wahyu. Sholat diterima langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dia adalah kewajiban yang sangat dijaga. Tadinya 50 waktu, diperingan menjadi apa? 5 waktu. Subhanallah, banyak manusia yang tidak bersyukur. Dan 5 waktu ini mempunyai nilai 50. Iya. Nah, maka ini dari hal-hal yang hendaknya direnungi dan dicermati. Ini banyak pertanyaan di luar materi ya. Saya bukannya tidak mau menjawab, cuma kita dahulukan pertanyaan yang berkaitan dengan materi. ya. Waktunya sudah. Baik, satu pertanyaan lagi. Pertanyaan lain insya Allah kita jawab. Sebentar malam insya Allah masih ada waktu ya. Mungkin kita jawab. Bagaimana hukum mengadakan dan mengikuti lomba tilawatil Quran? Al-Quran itu adalah baik-baik perkara, dan seorang itu berlomba-lomba di dalam membacanya, di dalam menghafalkannya, ya. Dan dia adalah perkara yang diterjemah, sangat dianjurkan oleh para ulama, ya. Dan tentunya yang dimaksudkan dari membaca Al-Quran, bagaimana, ya, seorang itu menghafalnya dengan benar, membacanya dengan apa? Dengan tajwid yang benar, ya. Dan saya tidak memaksudkan di sini lomba di dalam melagukannya. Sebab kalau melagukan itu bukan tempatnya di Al-Quran, tempatnya di pentas sana, ya. Di grup-grup musik. Ya. Kalau Al-Quran, dia adalah untuk dibaca seorang bersadabur terhadapnya. Jelas ya? Maka hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran ini hendaknya dipacu semangat kaum muslimin. Bagaimana mereka tergerak untuk bisa konsentrasi terhadap Al-Quran. Ya, senang untuk membacanya, senang untuk menghafalkannya. Ya. Dan mengadakan perlombaan untuk hal itu tidak ada masalah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan perlombaan, membolehkan mengadakan perlombaan berkuda, memanah, ya, dalam rangka jihad, bentuk dari ibadah. Ya. Dan ini adalah hal yang, ya, membuat kaum muslimin cinta untuk membaca Al-Quran. Ini adalah perkara yang sangat ditekankan di dalam syariat. Ya. Karena itulah para ulama menyebutkan bahwa perlombaan yang berkaitan dengan ilmu agama itu sama hukumnya dengan perlombaan yang apa? Seperti memanah, memacu kuda dan seterusnya, karena semuanya punya maksud yang sama, yaitu untuk meninggikan agama dan mengembalikan manusia kepada syiar-syiar agama. Ya wallahu taala alam. Baik. Insyaallah taala kita lanjutkan nanti pada pukul 19.30. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan pada sesi kedua ini ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.